Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV dan ibu-ibu yang hadir di studio, pagi ini kembali kita sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Ya. Sehubungan dengan hari Isra Mi'raj, peringatan hari Isra Mi'raj hari ini, kita akan membahas tema tentang perintah sholat. Dan sebelum kita mendengarkan Mama memberikan tausiah, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya tapi sesuai dengan temanya. Siapa yang mau tanya, Bu? Halo. Yang ini boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ana dari Majelis Taklim Al-Islah Rusun Cempaka Putih. Rusun. Mau nanya nih, Ma. So. Ma, apa hukumnya seseorang tuh yang melalaikan perintah sholat, Ma? Itu aja, Ma. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ma. Kalau peristiwanya, Ma, kita dari SD mah udah hafal nih. Isra Mi'raj ya, tapi maknanya sendiri itu sebenarnya apa, Ma? Perjalanan dari ke Palestina terus ke atas gitu, maknanya seperti apa, Ma? Maknanya apa, hikmah yang diambil? Iya. Jadi perintah sholat itu diperintahkan, kata Abdul, dari dulu kita semua tahu. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu perintah sholat. Hikmahnya kita lihat. Ketika sebelum beliau diajak Isra Mi'raj oleh Jibril, atas perintah Allah diperintahkan berwudu. Ini wudu yang pertama. Apa pelajaran yang kita ambil? Artinya Allah mengajarkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, segala sesuatu hidup umat Islam dimulai dengan kebersihan. Rasul sholat 2 rakaat di Yatsrib, sekarang namanya Madinah. Apa pelajaran yang diambil? Setahun setengah setelah beliau Isra Mi'raj, beliau hijrah ke Madinah. Artinya Allah mengajarkan kepada kita, sebelum kita pindah, jangan langsung pindah. Berendong ketong bawa kasur, survei dulu. Sholat lagi di mana? Palestina masih masih Al-Aqsa, bukan? Bukan, di apa yang tempat Nabi Musa terima wahyu? Bukit Sina. Bukit Tursina. Ya, Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa menerima wahyu, berdialog dengan Allah. Apa pelajaran yang kita ambil? Kita lihat sejarah. Apa sih benang merahnya? Kenapa Nabi Musa pakai sholat 2 rakaat di Bukit Tursina? Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah sebagai penghiburan. Istrinya Khadijah meninggal dunia, Nabi sedih. 3 bulan lagi pamannya Abu Thalib meninggal, sangat sedih. Dibaikot oleh musyrikin Quraisy, dikejar akan dibunuh. Nabi sedih luar biasa, dihibur dengan Isra Mi'rajkan. Kenapa dengan Nabi Musa? Nabi Musa sejarahnya lebih menderita daripada Rasulullah. Lagi bayi dihanyutkan di Sungai Nil, terus diangkat anak oleh Siti Asiyah, oleh Fir'aun. Lagi bayi diuji, dikasih mainan dengan bara api untuk mengecoh orang Fir'aun. Maka Allah memakamkan kepada Nabi Musa tadi, diambil baru api masukin ke mulutnya. Kalau Musa ngambil mainan itu kan katanya anak ini pinter, nanti jadi rasul pasti dibunuh. Makanya sengaja oleh Jibril dipindahkan ke bara api, dimasukin ke mulutnya. Makanya Nabi Musa cadel. Anda lihat surat Toha, doa Nabi Musa, Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewasa diangkat oleh Allah jadi rasul, mengajak ibu angkatnya Siti Asiyah, mengajak ayahnya Fir'aun dan tetam teman-temannya. Ternyata dikejar-kejar Fir'aun mau dibunuh. Ini benang merahnya dia, pelajarannya. Bahwa hidup jangan merasa saya paling sedih sendirian. No, lihat Musa lebih sedih lagi. Berangkat lagi sholat di Baitul Lahmi. Orang Kristen mengatakan di Bethlehem. Kenapa? Hiburan lagi oleh Rasulullah. Muhammad dan susah-susah amat. Engkau yatim lagi di perut. Yatim piatu usia 5 tahun. No, Isa dari dulu gak punya ayah-ayah aja. Pelajaran lagi dari Allah. Kenapa? Bahwa kita kalau diangkat menjadi ketua, ketua RT, ketua RW, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden, atau jadi ketua apapun, jangan gue gitu ketua, salah. Komunikasi dulu dengan senior kita. Tuh contohnya, karena Nabi Isa senior langsung Nabi Muhammad. Apalagi ketika Siti Maryam melahirkan bayinya, orang sekampung ngejek. Ih, Maryam punya bayi, gak punya suami, punya anak, gak punya ayah. Diejek oleh Maryam, tanya aja bayi ini. Ditanya, mereka lama lagi ngomong. Hei bayi, siapa ayahmu? Bayi ini menjawab, anak Abdullah, saya hambanya Allah. Karena lagi rame, salah dengar. Mereka kira saya anaknya Allah. Ini pelajaran buat kita. Kalau ada yang ngajar, lagi ceramah, diam, dengerin. Salah dengar nanti. Nah, itu pelajaran dia. Kemudian lagi, sholat dua rakaat di Masjid Aqsa, masjid yang kedua. Itu namanya Isra. Naik, itu Mi'raj. Rasul mengatakan, attahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Kata Allah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Nabi Muhammad dengan langsung diraup itu kehormatan, rahmat, keberkahan. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami semua, termasuk hamba-Mu yang soleh. Insya Allah kami semua yang ngusin program ini, termasuk yang hadir, termasuk hamba yang soleh. Diperintah, ini ajaran dari Allah, bahwa kalau kita punya rezeki, jangan diraup sendiri, bagi orang sekeliling. Diperintahkan sholat 50 kali, turun Rasul ke lapisan langit yang keempat, bertemu dengan ruh Nabi Musa, gak sanggup. Bolak-balik 9 kali nawar. Ini tanda betapa Rasulullah sayang kepada kita. Kalau Rasul mah egois, alah sholat 50 kali gampang, cuma sayang sama kita. Bayangin ibu mau gak ke tukang daging 9 kali bolak-balik. Nabi gak mikir malu sama Allah. Demi meringankan beban kita. Anda bayangkan, kalau Rasul tidak tawar sama Allah. Saya semalam sholat 50 kali dari Bandung ke sini. Ya, baru sampai Ciwidey aja udah keburu ajar lagi. Sampai lagi ke gerbang tol adzan lagi. Kapan kita mau berangkatnya? Itu keringanan. Makanya layak kalau kita banyak bersalawat. Kenapa? Dialah yang meringankan beban ibadah kita. Nah, ini perintah sholat begitu penting dalam Islam. Ketika perintah sholat datang, Rasulnya dipanggil ke haribaan Allah. Kalau perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah zakat, waatuz zakah. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a sabila. Perintah umroh, watimul hajja wal umrata lillah. Perintah sholat langsung dipanggil. Artinya betapa pentingnya sholat buat kita umat Muhammad. Makanya Rasul mengatakan, as-sholatu 'imadud-din, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hanam badin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kokoh kuat agama. Siapa yang meninggalkan sholat akan roboh agama. Itulah perintah sholat. Iya. Baik, itu dia tausiah Mama mengenai perintah sholat. Kita harus break sebentar. Nanti kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, kita masih membahas tema tentang perintah sholat. Dan sekarang saya berikan dulu kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa lagi, Bu, yang mau bertanya? Dari Ungu ada? Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeni. Ya, saya Rima Rosida. Ya, dari Masjid Ta'lim Al-Muhajirin, Tangerang. Mangga. Saya mau tanya, Mak, bagaimana hukum bagi saya, Mak? Saya punya anak sudah berkeluarga, tapi sampai sekarang, apakah saya tuh termasuk ada gagal ya? Saya sedih, Mak. Apa saya nanti dihukum karena sudah dia sudah menikah, tapi saya selalu mengingatkan untuk sholat dia. Saya tanya, dari kecil dibiasakan sholat gak di rumah? Alhamdulillah. Rajin sholatnya? Alhamdulillah. Suka didoain gak sama ibu? Alhamdulillah, Mak. Ya. Dari mulai kapan dia tidak mau sholat? Seperti dia tuh ada putus asa apa saya kurang. Sejak kapan ya? Saya nanya, ibu tidak nyambung jawabannya. Sejak kapan? Sejak kapan? Oh, sejak abis menikah lah, tidak lama. Apa istrinya tidak sholat? Sholat, alhamdulillah sholat. Apa dia ketemu masalah yang barangkali menyebabkan dia tidak enak? Iya, barangkali saya tidak tahu. Atau barangkali dia salah bergaul. Oh iya. Biasanya pergaulan itu juga sangat berpengaruh buat orang yang bersangkutan. Tapi tetap Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tetap Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisholati wastabir, bersabar. Ajakin terus, tegur terus, SMS terus, telepon kalau kita datang, sholat ya nak, kita cium, salawatin dah di kepalanya. Insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah kalau semenjak kecil sudah dibiasakan oleh kita. Mungkin lagi-lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayak gitu. Nah, ini ada lagi. If you want to know about salat. Yes, salat. You can learning with me lah, cincai, grab tong, cu. Yo, wes tanteni yo. Yo, assalamualaikum. Ngomong campur-campur begitu sih. Ngomong siapa sih? Temen Nova, ntar juga dateng. Dia siapa? Ngomongnya campur-campur begitu. Kenapa? Ada ngomong Inggris, ada ngomong Jawa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Damang kita. Assalamualaikum, Ma. Saya Mas Steven. Saya 34 tahun. Saya seorang mualaf dari Inggris. Awalnya saya datang di Indonesia khusus untuk belajar ini, kesenian Jawa, Karawitan. Dan dulu saya baru datang di Indonesia tahun 2006. Saya baru kenal sama agama Islam di situ, pengalaman di sini di Jawa Timur, Lumajang, sama di Yogyakarta khususnya. Saya lihat agama Islam itu ya sangat sangat indah dan sangat cocok buat saya. Habis itu saya ketemu sama jodoh saya tahun 2008. Tapi tahun 2009 program saya sudah selesai dan saya pulang ke Inggris. Terus tahun kemarin 2012 saya baru kesini lagi. Kali ini khusus untuk itu, untuk keinginan pribadi saya ingin menikah sama jodoh saya. Jadi sebelumnya saya tetap mualaf dulu. Mah, tolong doakan saya dan istri saya tetap istiqomah ya dengan agama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur. Iya, ini Steven bisa bahasa Indonesia ya? Bisa ya, alhamdulillah ya. Steven ini mualaf mah. Mualaf sejak berapa tahun yang lalu masuk Islam? Mualaf, sebenarnya mualaf baru tahun kemarin, tahun 2012. Baru sebentar. Iya, tapi iya. Sudah tertarik dari dulu, dari tahun 2006 malahan. Kenapa tertarik? Tertarik, saya masuk Indonesia dalam program tukar belajar. Iya, pertukaran belajar ya. Pertukaran belajar, dan langsung di Lumajang, Jawa Timur. Ya. Tinggal di rumah orang Muslim. Malah di sekolahan. Dinas, rumah dinas sekolah SMK Lumajang. Ya. Terus ya memang kepala sekolah itu memang orang Muslim, Ibu Sutati dari Lumajang. Hello, Ibu Sutati. Iya. Dia malah belum tahu saya mualaf. Iya. Maaf. Dia memang seperti ibu saya. Dia ajak saya ke acara-acara Muslim juga. Jadi ya memang awal-awal penasaran. Apa saya tertarik nih Stephen? Saya ikut puasa bulan Ramadan, terus ikut kemana-mana. Itu ya. Kalau kemana-mana ikut dalam bahasa Jawa namanya ngintil. Ngintili. Ngintili. Ya, mengintili. Iya. Itu yang bahasa bulannya agak berbedok Jawa ini ya. Ya. Terus baru masuk tahun 2012. Apa yang memantapkan Mas Stephen ini? Yang memang 2008 saya ketemu sama jodoh saya. Sudah menikah kok? Sudah menikah. Sudah menikah ya. Dan 2012 baru masuk. Maaf, istrinya orang mana? Orang Yogyakarta. Oh, kalau tinggal di Jawa? ketemu saya Jawa. Alhamdulillah. Oh, jadi ngge. Iya. Kan ini ada waktu yang cukup lama ya, sekitar 6 tahun lah. Memang. Dari pertama mengenal Islam sampai akhirnya masuk Islam. Kenapa sampai selama 6 tahun itu? Kenapa ya? Memang pokoknya waktu di Lumajang itu saya memang tertarik benar. Saya seperti ada dorongan saya mau masuk Islam. Saya pernah berapa hari enggak bisa tidur. Kalau tidur baru mimpi, mimpinya macam-macam. Saya pernah pernah mimpi saya malah belajar Al-Qur'an sama teman saya di Lumajang itu, orang namanya Mas Pin. Terus, langsung bisa. Apa ya? Jadi waktu itu saya memang rasanya kuat seperti saya mau harus masuk Islam. Tetapi habis itu saya juga ada konflik, ada konfliknya. Saya memang bukan orang sini, saya dari Inggris jauh-jauh, keluarga saya enggak tahu, belum tahu Islam berapa itu seperti apa. Berapa tahun di Lumajang, Mas Devat? Saya cuma beberapa bulan, 4 bulan terus ke Jogja untuk belajar kesenian, tetapi kembali lagi ke Lumajang dan memang karena ada perempuan yang ditaksir. Atau karena ada ibu guru? Ibu guru. Kembali lagi ke Lumajang dan itu tempat mimpi-mimpi. Iya. Apa ya salah satu mimpinya apa yang paling berkesan yang membuat itu, tertarik ya? Memang jadi saya mimpi saya belajar Al-Quran sama Mas Pin itu, tapi lucunya sebelum saya mimpi ini, setahu saya Mas Pin itu enggak begitu Islami, maksudnya dia orangnya ramah banget, baik banget, tapi enggak pernah sholat, enggak pernah puasa. Malah dulu diajak minum bir, saya enggak mau. Tetapi makanya itu mimpinya aneh, saya malah belajar Al-Quran sama dia. Dari mimpi saya bangun, saya bangun terus saya keluar rumah pagi-pagi, saya malah lihat dia dari jauh baca Al-Quran. Saya, waduh, ini pasti bercanda. Ya? Tapi ternyata nanti saya ngobrol sama dia. Dia bilang, wah, saya sekarang benar-benar sadar. Saya sudah tobat. Saya harus menjadi orang Islam yang benar gitu. Jadi itu yang dari situ awalnya sudah. Malah masuk Islam dan mengetahui Islam itu belajar bukan dari ustaz atau ustazah, malah dari orang yang Mas Bin itu ya. Yang tadinya enggak benar jadi benar. Dia orang satpam. Iya begitu. Jadi hidayah bisa datang dari mana aja? Dari mana saja. Dari mana saja. Hidayah bisa datang sendiri atau kita cari. Ada pertanyaan satu. Iya. Tapi jangan tersinggung. Iya. Dari mana Anda dapat ilham pengen pera jenggot sampai panjang? dari 6 tahun ini. Ini hasil 6 tahun enggak mandi-mandi. Jadi ya baik, nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang dengan Mas Steven. Kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan kita masih berbincang dengan Mas Steven. Tema kita masih tentang perintah sholat. Mas Steven ini adalah mu'alaf yang baru masuk Islam pada tahun 2012 ya. Nah keluarga gimana? Keluarga masih di Inggris semua? Yes, masih di Inggris semua. Ya, tahu? Sudah tahu. Dulu ibu saya tanya, kan mereka belum tahu Islam itu seperti apa. Jadi ibu saya tanya, kalau Islam itu seperti apa? Terus Tuhannya berapa? Tuhannya berapa? Saya bilang, oh santai ibu, cuma satu. Kalau banyak repot bu. Saya menjelasin, dia sudah okay, kalau begitu setuju. Jadi mau menerima beliau ya? Iya, nggak pernah ada tentangan, nggak pernah ada dilarang gitu. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Artinya dia mamu alatnya enjoy. Enjoy ya, ya. Karena maaf ya Stephen, mama banyak lihat, banyak dengar, ketika anaknya akan masuk Islam, itu pertentangan dari keluarga, bahkan maaf dalam tanda kutip, ada yang sampai benar-benar dibuang oleh keluarga, karena mereka tidak suka kalau anaknya mualaf. Tapi ini bersyukur Stephen. Iya. Ya kan, dapat dukungan dari keluarga, dari orang tuanya. Jadi artinya Anda tidak ada perlawanan dari keluarga. Jadi enjoy aja. Jadi kita doakan mudah-mudahan selanjutnya seperti itu, ibadah yang benar. Syukurlah, amin. Ya. Kan pada saat sebentar Bu Deh, ya, sebelum diterusin. Ya. Pemirsa, Anda lihat hidung Abel Stephen panjang mana? Karena biasanya anak kamar ini nggak pernah rendeng wayang mancung, begitu merendeng perasaan Abel gede amat hidungnya. Di mancung lah pemirsa, saya bukannya bercanda tapi kenyataan. Iya. Hampir sama. Hampir sama 11-22, iya. Mas Steven, ini pasti banyak yang tanya ke Mas Steven nih, seperti juga Ibu tadi bertanya ya, bagaimana Islam itu seperti apa sebenarnya sampai mau masuk ke Islam, kan harus menjelaskan ya. Sedangkan juga Mas Steven juga baru memeluk Islam, itu gimana, apa yang dijelaskan? Saya menjelaskan tentang ya kalau sholat ada sesuatu namanya sholat. Iya. Yeah. Terus itu harus digunakan 5 kali sehari semalam. Terus ada bulan puasa, saya harus puasa. Dari dulu saya juga udah ikut ikut puasa. Waktu di Inggris belum mualaf tapi ikut puasa juga. Maaf, di Inggris ada yang puasa? Ada sedikit, orang Islam ada dikit tapi. Oh, berarti Anda sudah mengenal Islam sejak masih di Inggris sebelum ke Lumajang? Di Inggris saya belum punya, di komunitas saya enggak ada yang puasa. Tapi saya memang tetap puasa, puasa sendiri soalnya bisa merasa lebih dekat sama teman-teman yang ada di Indonesia. Oh, lebih dekat sama jodoh saya yang ada di Indonesia. Iya, gitu, jadi ya, emang saat itu buatnya Stephen bukan karena Allah. Iya. Tetapi saya juga senang sekali sama ini, sama memang puasa itu bikin kita sabar dan semua orang itu bisa lebih sabar lagi. Artinya hidayahnya sudah datang sejak lama. Iya, begitu ya. Hidayahnya. Iya, memang sudah yakin dari awal ya. Mah, kalau ada orang yang bertanya, orang non-muslim yang bertanya tentang Islam, sebaiknya kita apa yang harus kita jelaskan, apalagi pada mualaf ya. Kita jelaskan sama mereka. Kalau ada mu'alaf, Rasul mengatakan al-islamu yahdimu makana qoblahu. Islam itu menghapus semua dosa yang lalu, seperti Stephen nih. Dosa lalu itu dihapus dengan masuk Islam. Dengan syarat. Semua perintah lo dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana sih Islam? Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam itu yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita lihat, maaf dalam tanda kutip, kalau masjid milik umat Islam, suku manapun, itu masjid milik kita. Kalau kita satu agama itu satu masjid, gaya sholatnya sama, imamnya sama. Gak mentang-mentang yang jadi imam orang Padang, Allah nan gadang, tetap aja Allahu Akbar, iya kan? Ini seperti itu. Jadi kalau Islam siapapun jadi imam sama. Iya. Okay, ya. Kalau dari diri Mas Steven sendiri, ada perasaan, ada perubahan gak setelah masuk Islam? Cuman perubahan dikit ya. Sekarang merasa lega malahan. Bisa sholat. Ya itu aja. Kerja di mana Anda? Saya belum punya kerja di sini. Saya kadang les private bahasa Inggris. Terus, memberikan les. Terus saya juga sering, kalau kegiatan saya sering main gamelan juga. Oh bisa? Bisa. Sekolahnya juga sekolah seni ya. Iya. Nah sekarang sudah sekitar hampir 5 tahun ya kalau dari 2008 masuk. 2012 setahun ya. Pernah ada rasa penyesalan menjadi mualaf? Enggak pernah. Kepalanya. Sebelum masuk memang ada pikiran berat. Keraguan? Sedikit. Dan saya ada beberapa hari saya harus pikir terus tentang ini. Tapi begitu masuk saya memang lega. Ini keputusan yang benar. Ini memang. Insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan banyak step-step yang lain yang mantap ketika sudah masuk Islam. Jangan ditinggal ibadah ya. Okay, amin. Iya. Iya, ini ada beberapa hadiah buat. Gak usah ganjen. Ganjen udah punya suami juga, ganjen juga beri. Udah punya istri. Jangan cenil-cenil. Iya. Siapa tahu ntar anaknya kayak Mas Steven gitu ya. Bisa ke Inggris. Iya. Hidupnya liatin. Ada hadiah buat. Wah. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Baik ya saya kan. Iya, bukan dari lo. Sendiri gak tau malu. Iya. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Steven sudah hadir di sini. Kita mendoakan juga supaya Mas Steven tetap istiqomah dengan Islamnya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tertarik seperti saya. Iya, baik kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mama. Saya Nita, saya mau nanya, dulu sebelum turunnya perintah sholat dari Allah, itu nabi-nabi beribadah sama Allahnya gimana ya Ma? Udah itu aja. Assalamualaikum. Itu Nita, salah satu kru produksi dari ya, ada di atas, selalu ada di atas dengan sholatnya Ma. Atau menyembah Allahnya gimana? Oke. Kalau tentang sholat tidak diceritakan bagaimana nabi dan rasul yang terdahulu cara mereka sholat. Tapi tentang puasa ada. Anda lihat dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah perintahkan kepada orang sebelum kamu. Artinya sebelum Nabi Muhammad pun perintah puasa ada. Tapi perintah sholat tidak ada. Mereka tapi pasti sholat, tapi dengan cara bagaimana tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Iya, begitu. Nita. Nita, terjawab pertanyaannya. Baik, sekarang di studio ini ada lagi salah satu kru. Ada Benny namanya. Benny udah pakai klip, iya, iya. Dia mau nanya. Ben, lu mau nanya apa, Ben? Silakan. Benny? Iya, Ma. Mukanya kemana nih? Sono, sorotan, yang gede. Nah, iya. Iya, Ma, ini, Ma. Mau tanya, Ma. Nawan. Kalau waktu hari Jumat, kan itu pas sholat Jumat, kita dapat tugas kayak begini nih, nggak bisa meninggalkan pekerjaan, itu hukumnya gimana Ma? Saya yakin kalau atasan di area orang mengerti tentang agama, tidak bakal menyuruh seorang muslim kerja waktu sholat Jumat. Nanti Mama usulin mana orangnya. Ada tiga perkara. Kalau dikerjakan oleh orang yang beriman akan terasa lezat dan manisnya iman. Satu, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain termasuk pekerjaan kita. Karena kita punya kerjaan karena Allah. Jadi jangan takut dengan bos, harus lebih takut kepada Allah. Yang kedua, mencintai orang lain dasarnya cinta kepada Allah. Yang ketiga, kita tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka yang meluap-luap. Begitu Benny, ngerti? Gak berani, dia gak berani ngomong ke bosnya. Nanti Mama yang ngomong. Iya. Kalau memang bosnya seorang muslim, pasti dia takut dengan Allah. Karena siapa yang dia perintahkan untuk jauh dari Allah, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Iya. Baik, ini ada seorang kru lagi yang mau bertanya. Silakan, siapa dia? Assalamualaikum Ma, saya Rudiawan. Mau bertanya Ma, kemarin saya pulang kerja sebelum maghrib. Nah saya buru-buru nih pas sampai rumah, saya buru-buru sholat maghrib. Ternyata sudah masuk isya Ma. Nah itu gimana Ma, apakah saya harus ngulang atau harus dikodo atau apa yang harus saya lakukan Ma, biar sholat saya diterima sama yang Maha Kuasa gitu Ma. Terima kasih Ma, sebenarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Anda pulangnya naik motor. Ketika pulang naik motor ada pom bensin, ada musola, ada masjid. Kalau iman Anda mantap, bidada Anda ketika datang waktu sholat apapun pasti ada mampir di musola, mampir di masjid, mampir di pom bensin yang selalu ada musolanya. Begitu, tidak ada tawar menawar. Iya. Begitu Rudy. Rudy itu bagian audio. Tapi waktu bertanya tadi backsoundnya lagi sedih banget emang kayak ya. Saya pikir mau ceritanya tentang keluarga. Iya. Temennya Rinto nih Ma. Oh. Rinto di bawah, yang nerima si Rudy di atas. Di atas. Iya. Kalau Rinto tanpa harahap. Iya. Kalau Rudy tanpa Hartono. Iya. Dan Rinto sekarang sedang ngambek karena gak dikasih kesempatan bertanya. Iya. Kita akan beri Rinto kasih. Iya. Oyon, biar orang Oyon, tahu siapa nanya. Oyon sebetulnya. Nanti Oyon nanya kalau kita udah selesai syutingnya Yon ya. Iya. Kita akan break dulu sebentar dan kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan kita masih membahas tema tentang perintah sholat. Sekarang giliran ibu-ibu lagi yang mau bertanya. Siapa bu yang mau bertanya bu? Dari Bandung ini sebelah sini. Ya silakan Margahayu Soreang. Bismillahirrahmanirrahim. Cibaduyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Rambutnya basah. Dari pengajian Al-Hidayah Kopo Margahayu Bandung. Kopo. Oke Kopo. Apa hukumnya kita sebagai istri mengingatkan kepada suami dalam hal apa aja, terutama dalam masalah sholat. Ibadah sholat ya, wajib ece. Kalau suami kita kagak sholat, kita wajib menyadarkannya sholat, sholat, sholat gitu. Tapi kan suka gitu mah, suka marah. Ya, tersinggung marah gitu ya. Saya tanya, suami Anda baru sekarang kagak sholatnya atau dari dulu? Iya. Enggak, itu apa, ya kadang-kadang kalau dia lagi apa capek gitu kerjaan, apa gini, saya suka ini. Artinya iman suami Anda kurang mantap. Karena orang yang benar-benar iman kepada Allah, dur, cong. Sholat yang disukai di awali waktu. Kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, yang berikutnya siapa yang mau bertanya lagi, Bu? Ini dari Bandung, masih ada yang mau nanya dong? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Gina Rizkina dari Majelis Talim Al-Hidayah Kopo Margahayu. Mah, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak memenuhi panggilan ibunda ketika kita sedang menunaikan sholat? Apakah kita menurut sholatnya sholat wajib? Apa sholat sunat? Sholat wajib. Oke. Siapapun yang memanggil, kalau kita lagi sholat wajib, jangan disautin. Terusin sholat Anda. Atau kalau orang tua masih satu rumah, Anda bacanya dikencengin. Begitu? Mas, Rizki. Rizki. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Bacanya dikencengin. Cuman kalau tamu, guguru bukan ada ya. Kan maknya dia mah yang manggil ya. Utamu ngotok pintu ya. Ma, ini ada seorang ibu nih mah, karena suaminya kerja, tapi ada anaknya yang masih ya umur 5 tahun mau diajarin sholat, terus akhirnya si ibu jadi imam mah, boleh gak mah supaya anaknya ikut sholat? Silahkan. Maknya beri di depan, anaknya pura-pura jadi makmum, tapi tetap niatnya adaan lillahi ta'ala, bukan imaman lillahi ta'ala. Atau ini anak menjelang balig 8 tahun, 10 tahun, anak laki-laki pengen kita latih jadi imam, biar dia di depan, kita di belakang. Jangan kita mengatakan makmuman lillahi ta'ala, tetap adaan lillahi ta'ala. Oke, baik, sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan mama untuk tema kita, perintah sholat. Silakan. Perintah sholat, pemirsa. Kita semua tahu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, awalnya 50 kali, kemudian tawar-menawar 9 kali, tiap nawar di korting 5, akhirnya tinggal 5 kali. Ruh Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, 5 kali pun umatmu akan sanggup. Rasul mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi nawar kepada Allah. Aku terima perintah sholat ini. Langsung Allah berfirman, siapa yang sholat 5 kali sehari semalam dengan ikhlas karena Allah, pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Yuk, jangan tinggalkan sholat. Karena ketika orang meninggal dunia, dia melahir, Nabi mengatakan, yang pertama dinilai oleh Allah, pahala sholat. Kalau benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya enggak benar, amalan yang lain tidak ada nilai. Iya, itu dia kesimpulan mama untuk tema kita tentang perintah sholat. Dan insya Allah besok kita akan kembali di sini dengan membahas tema timbangan dosa. Iya. Nova, mana nih Nov? Nova. Iya, udah yang rancak kayak skuteng. Iya, lu dari mana sih, lama banget dipanggil? Kayak skuteng. Kenapa udah? Habis dari mana? Jalanin perintah mbep. Apa itu? Sholat maksudnya. Sholat tuh karena disuruh. Kalau disuruh doang. Ah, udah bagiin nih, bagiin aja nih. Dibagiin. Cepetan tuh. Banyak ngomong malah banyak ketahuan oonnya. Ya cepetan. Dikasih ke penanya terbaik. Iya. Penanya terbaik adalah Ibu Ina. Aduh. Ibu selamat ya. Iya, itu bukan gadis. Ibu tahu anak kecil. Iya. Malu juga buat lo. Tapi lama-lama juga jadi ibu-ibu, tenang aja ya. Oke baik, terima kasih ya, sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Dan pemirsa, insya Allah besok kita ketemu lagi. Tentunya tetap di hati ke hati bersama Mam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.